Gua tungguin doi di timeline, sampai tiduran doi kode gua buat jadilah cowok selebgram pada tajir, mending cari cowok jawir. Banyak yang lucu di ruci, mereka semua suci. Celana gemes with Sabrina, cewek klamers tidak hina. Gua suka doi pas makeup, no makeup, I'm good. No next up to Zavelle, I love the way she kiss me. Jemput Valerie tanpa valet, bisa kali. Temuin Vanessa, gue mau bawa balik. Temuin Karissa, gue mau jadi baik. Gue suka mereka karena menarik. Cewek, cewek, Instagram banyak yang estetik. Gue pantau doi dari kemarin. Gayanya anjay. Tas LV dan Gucci dipamerin. Harganya anjay. Gayanya trendy banget. Gue suka cewek yang gak pakai ribet. What? Apalagi kalau sibuk jadwalnya padat. Kalau suka lo harus cepet-cepet. Kalau enggak lo gak akan bakal dapet-dapet. Anak sekolahan zaman sekarang dengerinnya Kanye, Drake, hip hop, hip hopan. Terus ke klub malam bareng teman-teman. Mabok-mabokan sekolah berantakan. Gue sukanya cewek SMA nyantai aja yang gak perlu banyak gaya. Tapi sayang orang tua gak pamer di dunia maya. Pakai sepatu Jordan juga Reebok juga kalau punya. Reebok juga kalau punya. Yeezy juga kalau punya. Dan di kelas doi jadi juara. Gue pantau doi dari kemarin. Gayanya anjay. Tas LV dan Gucci dipamerin. Harganya anjay. Banyak hakim dadakan, kayak yang paling tahu boy. Cewek-cewek yang tatoan, gak semua boy. Belum tentu gampangan, dikomenin sembarangan. Jangan suka nilai hidup orang karena lo itu bukan guru. Jangan langsung ambil kesimpulan karena lo harus kenalan dulu. Tinggal lo so imut, kayak biskuit manis. Belum tentu lo yang lebih better. Yang kelihatannya baik-baik bisa ditakis. Yang tatoan belum tentu kagak benar. Cewek tatoan pulang malam belum tentu cewek bookingan. Yang baju kututup ngomongin orang, tapi yang tatoan dianggap rendah. Lagu ngeis lau parodi. Parodi anjay.